Bagaimana jika ada yang bertanya tapi dengan nada mendebat? Haruskah disampaikan atau tidak digubris? Ya, kalau dia tahu sebenarnya bertanya hanya saja bahasanya seperti itu, ya dia maafkan saja. Sebagian orang seperti itu. Ada yang pembawaannya Masya Allah. Ya, disuruh bicara lembut pun itu sudah kasar sekali. Ya. Makanya seperti ini kita memaklumi saya. Karena kalau dia mau hidup, dia inginkan manusia ikut dia, mengerti dia, nah itu susah dia hidup. Karena itu pernah datang Arabi kepada Nabi, dia dengan gaya Arabinya, ya Muhammad, keras suaranya. Maka Nabi pun mengangkat suaranya, semisal dengan suara dia, supaya orang ini tidak berdosa. Karena dilarang mengangkat suara di atas suara apa? Nabi SAW. Enggak dikatakan, kecilkan suara kamu. Tidak, tapi beliau angkat suara seperti apa? Suaranya. Ya, baru setelah itu diajari. Nah, ini hikmah ya. Jadi jangan selalu berpikir orang mengerti kita. Ya, banyak berpikir kita mengerti apa? Orang lain.